Semoga semua sehat dan ceria ya. Kita berjumpa kembali dalam program Cerita Ekspresi dan Imajinasi Anak, Ceria. Kali ini, Ibu akan mengajak kalian mendengarkan sebuah cerita dengan judul Hari Pertama Zi di Sekolah. Anak-anak, pasti punya pengalaman berbeda-beda saat masuk sekolah kan? Nah, Ibu akan berbagi cerita tentang pengalaman Zi. Sekarang, duduk yang tertib ya. Jangan lupa, saat mendengarkan cerita nanti, kalian juga dapat membayangkan dan menirukan ekspresi serta gerakan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Mari, kita dengarkan bersama-sama. Zi adalah anak perempuan berusia 4 tahun. Hari ini merupakan hari pertamanya masuk taman kanak-kanak. Sebelumnya, Zi lebih banyak bermain di rumah. Pendiam, jarang berbicara, jarang berlari-lari seperti anak-anak sebayanya. Bahkan, dia sudah menangis tanpa sebab dan penakut. Pagi itu, Ibu Zi sedang sibuk mempersiapkan sarapan di dapur. Tiba-tiba, terdengar Zi menangis. Ibu bergegas menghampiri Zi di kamar. Zi, kenapa menangis? Hari ini kamu akan main ke TK kan? Tanya ibu. Zi tidak menjawab. Ia terus menangis. Ayo, sudah nangisnya. Sekarang mandi ya. Setelah itu, kita berangkat sekolah. Lanjut ibu. Ibu telah menyiapkan air hangat untuk mandi Zi. Ayo, segera mandi lalu sarapan. Kata ibu, sambil menggandeng Zi masuk ke kamar mandi. Terdengar dari balik pintu, Zi sesekali merengek. Zi sudah selesai mandi. Dia kini duduk di meja makan, sedang sarapan pagi. Tiba-tiba, Zi berkata, "Ibu, aku tidak mau ke TK. Aku takut ada teman yang nakal." Hah? Zi, di TK tidak ada teman yang nakal. Di sana ada bu guru yang akan menjagamu, kata ibu. Kalau kamu di rumah kan tidak punya teman. Ayo, segera minum dulu. Zi diam. Tangannya memukul-mukulkan sendok di atas meja. Zi seperti belum mengerti apa yang dikatakan ibunya. Ibu dan Zi sudah tiba di sekolah. Suasana sekolah sudah ramai. Bu guru berdiri di depan gerbang menyambut kedatangan anak-anak. Ibu guru sibuk berjabat tangan dengan anak-anak. Selamat pagi Dito. Selamat pagi Zi. Sambut bu guru. Zi tidak menjawab. Ia diam dan bergelayut di belakang ibunya. Ibu mengantar Zi sampai di depan kelas. Zi menoleh ke kanan dan ke kiri. Ia memperhatikan anak-anak lain yang berkejar-kejaran dan saling bertepuk tangan. Zi tampak bingung karena tidak satupun teman yang dia kenal. Mata Zi merah seperti menahan tangis. Sebentar-sebentar, Zi menggigit jari kedua tangannya. Ibu guru menghampiri Zi. "Tidak mau," kata Zi menolak. "Lihat Zi, Pak Danang itu. Wah, membawa apa ya? Wah, ternyata ikan berwarna-warni dalam plastik besar. Ikan-ikan itu akan dimasukkan ke dalam akuarium loh. Zi mendekati akuarium sambil menarik tangan orang di dekatnya. Semula ia mengira itu tangan ibunya. Saat menengadah, ternyata ibu guru. Tetapi Zi diam, seakan sudah kenal lama dengan bu guru. Zi tersipu, tetapi tampak lebih tenang dan tidak menghiraukan meskipun ibu tidak terlihat. Pak Danang mulai memasukkan ikan ke dalam akuarium. Anak-anak berkerumun ingin melihat dari dekat. Ikan apa itu, Pak? Wah, lucu-lucu ya, kata bu guru. Yang warna hitam seperti ikanku di rumah, namanya si Imut, kata Dito. Anak-anak senang sekali. Tanpa diduga, tiba-tiba terdengar suara mengejutkan mereka. Ikan dalam plastik besar nyangkut sudut akuarium dan pecah. Airnya tumpah, ikannya berserakan di mana-mana. Suasana menjadi gaduh. Beberapa anak perempuan menjerit-jerit karena ada ikan yang meloncat masuk ke baju Nisa. Dito tertawa terbahak-bahak. Melihat Nisa yang kegelian. Beberapa anak lain juga ikut tertawa melihat tingkah laku Nisa. Sini-sini, saya bantu. Aku berani menangkap ikan loh, kata Dito. Dito berhasil menangkap. Tetapi tidak lama kemudian lepas lagi. Anak-anak yang lain ramai-ramai ikut menangkap ikan yang menggelepar di lantai. Tetapi karena licin, ikannya selalu lepas. Ayo, ayo, ayo tangkap, tangkap. Tangkap, tangkap. Zi lari menjauh dari tempat itu. Tidak sengaja, ia memeluk seseorang. Tetapi, betapa ia terkejut. Karena yang dipeluk bukan ibu guru yang ia gandeng tadi, melainkan ibu guru yang lain. Badan Zi gemetar, bajunya basah. Aduh, maaf ya, bajumu jadi basah. Mari ibu bantu ganti baju ya, kata bu guru. Zi menurut. Ia merasa aman. Setelah selesai berganti baju, Zi masuk kelas. Di dalam kelas, anak-anak ramai bercakap-cakap tentang kejadian tadi. Zi duduk di dekat bu guru. Wah, kasihan Zi. Bajunya jadi basah, kata Dito. Iya. Iya, iya, jawab beberapa anak hampir bersamaan. Zi merasa diperhatikan oleh teman-temannya. Sampai siang, ia bersikap tenang. Ia merasa senang masuk sekolah. Hari-hari berikutnya, Zi sudah berani dan tidak ditunggu ibunya lagi. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu cerita ekspresi dan imajinasi anak. Produksi Balai Pengembangan Media Radio, Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai jumpa. Dadah.